الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله, telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya dua di antara hal-hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Yang pertama telah kita sebutkan, yaitu ditandai dengan keluarnya mani, yaitu pada saat air mani keluar dengan deras, ya, yang disertai dengan ladzah dan dalam keadaan sadar, maka wajib baginya untuk mandi. Adapun apabila seorang dalam keadaan tidur, lalu kemudian setelah dia terbangun dari tidurnya, apabila dia mendapati ada yang basah, yaitu dari air mani, maka wajib baginya untuk mandi, meskipun dia tidak mengingat apakah dia bermimpi atau tidak. Kemudian yang mengharuskan seorang untuk mandi, bagian yang kedua, yaitu apabila terjadi al-jima' dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian kita masuki poin yang ketiga, berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, islamul kafiri walau murtaddan. Apabila orang yang kafir masuk ke dalam Islam, meskipun dia adalah seorang yang murtad. Misalnya, seseorang yang asalnya Nasrani, lalu kemudian apabila dia hendak masuk ke dalam Islam, maka apabila dia masuk ke dalam Islam, maka dia pun wajib hukumnya untuk mandi. Dia pun wajib hukumnya untuk mandi, yang menunjukkan bahwa dia telah masuk ke dalam Islam. Kata beliau, meskipun dia seorang yang murtad, meskipun dia seorang yang murtad, berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan seorang untuk mandi apabila dia masuk ke dalam Islam. Jika ada seseorang, misalnya sebelumnya dia seorang muslim, kemudian setelah itu dia murtad, dan ketika dia kembali kepada Islam, lalu dia masuk ke dalam Islam, maka kata beliau juga wajib baginya untuk mandi, yang menunjukkan tanda dia telah menjadi seorang muslim. Lalu beliau menyebutkan dalil, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam amara Qais ibn Asim hina aslama ay yaghtasila. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Qais bin Asim radhiyallahu anhu ketika beliau masuk Islam untuk beliau mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Ilwaul Ghalil. Yang menjadi inti dari hadis ini, ketika disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Qais bin Asim ketika dia masuk ke dalam Islam agar dia mandi. Kata-kata perintah untuk mandi sebagaimana yang telah kita tetapkan dalam ilmu usul, al-amru yaqtadi al-wujub, bahwa perintah itu menunjukkan diwajibkannya sesuatu. Selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum perintah tersebut, maka hukum asal perintah itu adalah wajib. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan hal ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa ketika Thumamah ibnu Utsal radhiyallahu taala anhu beliau masuk ke dalam Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, idhhabu bihi ila ha'iti bani fulan famuruhu ayaghtasila. Hendaknya kalian pergi membawa orang ini menuju ke kebunnya bani fulan dan perintahkanlah kepadanya agar dia mandi. Maka di sini juga perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada seorang, yaitu Thumamah bin Utsal, ketika dia masuk ke dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi. Oleh karena itu telah berpendapat sebagian para ulama, di antaranya madhab al-Malikiyah, demikian pula al-Hanabilah, mereka berpendapat bahwa apabila orang yang kafir masuk ke dalam Islam, maka wajib hukumnya untuk mandi yang menandakan masuknya di ke dalam al-Islam. Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum disyariatkannya mandi bagi orang yang masuk ke dalam Islam, maka Nabi Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, al-ahwatu ayyaghtasil, lebih berhati-hati dan lebih baik bagi dia untuk mandi, ya, mandi ketika masuk ke dalam al-Islam. Meskipun ada pendapat seperti pendapat Asy-Syafi'iyah, demikian pula Al-Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa mandi untuk masuk ke dalam Islam itu hukumnya sunnah. Namun yang sahih, dan itu merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya wajib. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian poin yang keempat dari hal-hal yang mengharuskan seorang untuk mandi, inqita'u damil haidh wan nifas. Ketika telah terputus darah haid dan nifas, yakni apabila telah selesai masa haid dan telah selesai masa nifas. Hukum nifas sama dengan hukum haid dalam hal ini. Li hadithi Aisyata anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala li Fatimata binti Abi Hubaysh. Berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam berkata kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kasus beliau, kasus Fatimah bintu Abi Hubaysh, yang mana beliau dalam keadaan istihadhah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aqbalatil haidhatu fada'is salata wa idza adbarat faghsili aw faghtasili wa shalli." Apabila tiba masa-masa haid kamu, maka tinggalkanlah sholat. Karena seorang yang dalam keadaan haid tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Wa idza adbarat, dan apabila telah berlalu masa-masa haid, sehingga meskipun darah itu keluar, maka itu dianggap istihadhah. Faghtasili wa shalli, maka mandilah kamu, lalu kemudian kamu mengerjakan sholat. Maka di sini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi apabila telah selesai, apabila telah bersih, ya, apabila dia telah bersih dan tidak lagi mengeluarkan darah haid. Dan di sini beliau mengatakan, wan nifasu kal haid bil ijma', dan hukum nifas sama seperti hukum haid berdasarkan kesepakatan para ulama. Misalnya ada seorang wanita yang baru saja melahirkan anaknya, maka ditunggu selama dia masih dalam keadaan nifas dengan mengeluarkan darah, maka tidak diperbolehkan baginya untuk sholat, demikian pula tidak diperbolehkan baginya untuk berpuasa. Namun apabila telah selesai, apakah di tanggal 10 atau di hari yang ke-20 atau di hari yang ke-50 atau di hari yang ke-40, ya, lalu kemudian selesai, maka wajib hukumnya untuk mandi, ya, yang menunjukkan kesuciannya. Hukumnya sama seperti hukum darah haid bil ijma', dan ini berdasarkan ijma' para ulama. Di antara yang menukilkan ijma' tentang hal ini, bahwa seorang yang mengalami nifas itu sama hukumnya dengan seorang yang mengalami haid, Ibnul Munzir, beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Ijma'. Demikian pula Ibn Jarir At-Tabari, beliau menyebutkan ijma' para ulama. Ibn Qudamah demikian pula. Ya, di antara ucapan Ibn Qudamah beliau mengatakan, la na'lamu khilafan fi wujubil ghusli minal haidhi wan nifas. Kami tidak mengetahui ada perselisihan para ulama tentang kewajiban untuk mandi apabila telah selesai dari darah haid, demikian pula nifas. Kemudian poin yang kelima yang mengharuskan seorang untuk mandi, al-mautu, adalah kematian. Yang dimaksud di sini, ya, bahwa apabila seorang mati maka wajib pula baginya untuk mandi. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin orang mati kok disuruh mandi? Begitu mati dia harus mandi. Yang dimaksud adalah orang-orang yang hidup wajib hukumnya untuk memandikan dia, memandikan jenazahnya. Memandikan jenazahnya. Ini yang dimaksud oleh beliau. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadithin. Fi hadithi ghusli ibnatihi Zainaba hina tufiyat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadith ketika dimandikannya anak perempuannya yaitu Zainab radhiyallahu ta'ala anha ketika dia meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita di antara mereka ketika itu Ummu Athiyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita ighsilnaha talatan aw khamsan aw akthara min dhalik aw aqalla min dhalik in ra'aytunna dhalik, hendaklah kalian memandikan jenazah ini yaitu Zainab anak beliau sallallahu alaihi wasallam 3 kali ataukah 5 kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap perlu untuk ditambah lagi penyiramannya atau dibasuhnya. Maka ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan ighsilnaha, wahai para wanita mandikan jenazahnya. Mandikan jenazahnya. Maka ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh beliau apabila ada seorang di antara kaum muslimin dan muslimat yang meninggal, maka sebelum dikuburkan wajib hukumnya untuk dimandikan terlebih dahulu oleh orang-orang yang hidup. Wa qala fil muhrim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang keadaan seorang yang mati dalam keadaan ihram, diinjak oleh untanya maka dia pun mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ighsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikanlah dia dengan menggunakan air yang dicampur dengan sidr ya, atau daun bidara. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis-hadis ini menunjukkan wajibnya bagi seorang apabila ada yang meninggal di antara kaum muslimin maka wajib hukumnya bagi yang hidup untuk memandikannya, dan ini hukumnya fardhu kifayah. Wadhalika ta'abbudan, dan yang demikian itu diperintahkannya mandi merupakan bentuk ibadah, bentuk ta'abbudiyah, pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu law kana ala hadatsin lam yartafi' ma'a baqa'i sababihi. Ya. Li'annahu law kana ala hadats lam yartafi' ma'a baqa'i sababihi. Sebab apabila dia dalam keadaan berhadas maka tidak terangkat hadas tersebut bersama dengan adanya sebab-sebab tersebut. Walhasil dari sini ma'asyallahu rahimakumullah, berdasarkan hadis-hadis ini yang menunjukkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ighsilnaha ighsiluhu bima'in wasidrin, ini perintah dari Rasulullah dan asal hukum perintah adalah wajib. Maka jumhur dari kalangan para ulama berpendapat bahwa apabila ada seorang dari kaum muslimin yang meninggal maka wajib hukumnya untuk dimandikan. Yang sahih ini hukumnya fardhu kifayah. Nah, maka di sini ma'asyarakat rahimakumullah ada 5 keadaan. Sebagian menyebutkan 6 keadaan di mana mereka memisahkan antara mandi karena selesai masa haid dan selesai masa nifas. Mereka menghitungnya menjadi 2 sehingga mereka mengatakan 6. Namun di sini beliau menggabung ya. Apabila telah selesai haid, telah selesai nifas, maka sama hukumnya. Haid sama hukumnya dengan nifas berdasarkan ijma' para ulama. Ada juga yang menyebutkan beberapa jenis mandi yang lain yang juga hukumnya wajib menurut sebagian pendapat, dan beliau di sini akan menyebutkannya ke dalam jenis mandi-mandi yang hukumnya sunnah. Seperti mandi Jumat nanti akan kita jelaskan pada pembahasan hukum atau mandi-mandi yang disunnahkan yang thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulannya ma'asyiral rahimakumullah, hal-hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi itu ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama khurujul mani. Yang kedua, al-jima'. Yang ketiga, yang depan. Yang ketal hadun nifas. Yang keempat, mati. Yang kelima, al-bandungi. Apabila orang yang kafir masuk ke dalam al-Islam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.